Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala fi kitabihi Fiqhil Asma'il Husna wa sifatullahil fi'liyah kal khalqi wal rizqi wal in'ami wal ihya'i wal imatati wa nahwiha raji'atun ila ismihil qayyum li anna min dilalatihi annahu al-mukimu li khalqi khalqan wa rizqan wa ihya'an wa imatatan wa tadbira. فرجعت الأسماء الحسنى كلها إلى هذين اسمين ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وقد ورد هذان الاسمان في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم الأعظم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الاسم الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para ikhwah sekalian, kita insyaAllah hari ini akan menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemarin kita sebutkan bahwasanya seluruh sifat-sifat Allah Jalla wa'ala akan kembali kepada dua sifat ini, bermuara kepada dua sifat ini. Sifat-sifat Allah dibagi menjadi dua, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang berkaitan dengan zat Allah Jalla wa'ala, yang selama-lamanya Allah bersifat dengannya. Seperti sifat mendengar, selama-lamanya Tuhan kita mendengar. Melihat, selama-lamanya Tuhan kita melihat. Hidup, selama-lamanya Tuhan kita hidup. Ya. Ada sifat-sifat dzatiyah yang kembali kepada zat Allah. Ya, seperti sifat wajah, sifat tangan. Selama-lamanya Allah tetap menyifati diri dengannya. Ya. Dan sebagian daripada sifat dzatiyah itu ada yang juga ya kembali kepada sifat fi'liyah, seperti sifat kalam. Selama-lamanya Allah memiliki sifat kalam. Allah berbicara. Adapun berkaitan dengan kapan Allah berbicara, itu kembali kepada sifat fi'liyah. Jadi semua sifat-sifat itu kembali kepada dua sifat. Pertama dzatiyah, kembali kepada Allah. Yang kedua fi'liyah. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat yang kembali kepada kehendak Allah Jalla wa'ala. Kapan dia mau, dia lakukan. Kapan dia mau, dia kerjakan. Namanya sifat fi'liyah. Ya, seperti sifat ridha, itu sifat fi'liyah. Kapan dia mau meridhai sebagian hambanya, dia lakukan, ya. Dan sifat-sifat lainnya seperti sifat datang di hari kiamat, ya, ini sifat fi'liyah. Bahkan sifat bersemayam pun adalah merupakan sifat fi'liyah. Tapi sifat al-ulu, sifat Allah Maha Tinggi, itu sifat dzatiyah. Selama-lamanya Allah Maha Tinggi, tapi kapan dia bersemayam terserah kepada Allah Jalla wa'ala. Kembali kepada sifat fi'liyah. Dan semua sifat-sifat dzatiyah ini akan kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu. Dan semua sifat-sifat fi'liyah ini akan kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Karena itulah kedua-duanya merupakan nama yang begitu agung dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Saya ulangi sedikit. Paragraf terakhir di halaman 88 di buku saya. Fal hayyu al jami'u li sifatiz zat. Maka nama Allah al hayy mengumpulkan semua sifat-sifat zat bagi Allah. Sebagaimana tadi saya katakan, sifat wajah, ya, sifat tangan, sifat mendengar, itu semuanya sifat dzatiyah. Tak pernah lepas dari diri Allah. Selama-lamanya Allah bersifat dengannya. Sifat ilmu, selama-lamanya Allah memiliki sifat ini. Wal-qayyum, adapun al-qayyum al-jami'u li sifatil af'al. mengumpulkan semua sifat-sifat fi'il, af'al kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Fasifatu dzatiyah kasam'i wal basari wal yadi wal ilmi wa nahwiha raji'atun ila ismihil hayy. Maka semua sifat-sifat zat bagi Allah seperti sifat mendengar. Allah mendengar kita ini sekarang. Ya, apa yang saya katakan. Ya. Dan sifat mendengar ini selama-lamanya ada pada Allah Jalla wa'ala. Ya. Tapi tatkala kita bicara sekarang, Allah mendengar sekarang. Untuk membedakan dengan orang-orang Asy'ariyah yang juga mengakui sifat mendengar, tapi kata mereka pendengaran azali. Tidak, ya, sebagaimana dipahami Ahlu Sunnah. Kalau menurut orang-orang Asy'ariyah, ya, bahwasanya mereka, ya, mengatakan Allah punya sifat mendengar, tapi sifat yang azali. Sebelum kita ngomong ini, menurut mereka Allah telah mendengarkan. Ini hal yang mustahil, tak sesuai dengan, ya, dalil. Karena Allah mendengar tatkala kita berbicara sekarang. Tapi sifat pendengaran itu abadi bersama Allah selama-lamanya. Ya. Bagaimana Allah mengatakan qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang perempuan yang mengadukan suaminya kepadamu. Ketika itu Allah mendengarnya. Ketika perempuan itu bicara. Tapi sifat mendengar Allah memang selama-lamanya bersama Allah. Tapi untuk berbagai macam bentuk perkataan-perkataan makhluknya, ya, Allah mendengar kapan mereka berbicara. Ya. Bahkan orang-orang Asy'ariyah terakhir mengartikan sifat mendengar bagi Allah kembali kepada sifat ilmu. Tak ada beda bagi mereka mendengar dengan ilmu. Allah mendengar dengan ilmunya. Bahkan sifat melihat pun demikian. Kata mereka sifat melihat Allah juga sifat yang azali bagi Allah. Selama-lamanya Allah melihat. Kita pun mengatakan sama. Selama-lamanya Allah melihat. Tapi kita membedakan dengan mereka bahwasanya perbuatan-perbuatan yang kita buat sekarang dilihat Allah sekarang. Kata mereka tidak. Itu akan yastalzim al-hawadith. Itu akan membuat Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang tidak abadi, yang tidak azali, memiliki kebaharuan. Jadi apa makna melihat? Kata mereka melihat secara azali. Sama artinya Allah mengetahui, ya, apa yang kita lakukan. Semuanya kembali kepada sifat ilmu. Jadi tak beda bagi mereka antara mendengar, melihat. Kata mereka mendengar dengan ilmunya yang azali. Melihat dengan ilmunya yang azali. Ya, bahkan tak beda bagi mereka antara mendengar dan melihat, semua sama. Ini beda kita. Jadi terkala mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah seperti sifat sama, basar, kalam, berbeda dengan Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah mengatakan Allah berbicara, memiliki sifat kalam. Dan Allah berbicara kapan dia mau. Kata mereka tidak. Allah memiliki sifat berbicara dalam dirinya yang abadi. Tak berkaitan dengan kapan dia, kapan sesuatu diucapkan baru Allah dengar, tidak, kata mereka. Ini berbeda. Jadi ikhwatil kiram rahimakumullah, semua sifat-sifat dzatiyah ini kembali kepada nama Allah Al-Hayyu. Wa sifatullahil fi'liyah, sebagian sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan sifat fi'liyah, contohnya kal khalqi wal rizqi wal in'ami wal ihya'i wal imata wa nahwiha raji'atun ila ismihil qayyum. Semua sifat-sifat fi'liyah bagi Allah seperti mencipta. Ada hari ini yang belum Allah ciptakan, mungkin diciptakan nanti sore, mungkin nanti malam. Subhanallah. Kapan dia mau ciptakan terserah dia. Ini sifat apa namanya? Fi'liyah. Dan ini kembali kepada kehendak Allah tabaraka taala. Ya. Ini ditolak oleh ahlul kalam, hal-hal semacam ini, ya. Wal in'am, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat. Itu sifat fi'liyah kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Dan kapan dia kehendaki? Wal ihya, menghidupkan. Ya, wal imata, mematikan, wa nahwiha. Dan lain-lainnya, raji'atun ila ismihil qayyum, kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Ya. Karena min dalalatihi annahu al-muqim li khalqihi khalqan wa rizqan wa ihya'an wa imatatan wa tadbiran. Karena maknanya adalah Allah, maknanya, ya, Allah Subhanahu wa taala al-muqim li khalqihi. Arti Al-Qayyum yang berdiri sendiri, tak butuh makhluk apapun juga. Ya. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, maka seluruh makhluknya muqimun billah, mereka dapat eksis, dapat tegak dengan segala urusan mereka dengan bantuan Allah. Ya, al-muqimu li khalqihi khalqan wa rizqan. Semua penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, rezeki yang dia limpahkan, ya, kemudian yakni dia menghidupkan sebagian makhluknya, matikan sebagiannya, semuanya terkait dengan sifatnya yang namanya al-qayyumiyah. Subhanallah. Ma faraja'atil asmaul husna kulluha ila hadainil ismain. Maka semua nama-nama Allah itu kembali kepada dua nama ini. Ya. Walidza dhahaba ba'du ahli ilmi ila annahu masmullahil azam. Karena itulah para ulama mengatakan inilah dua nama Allah paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Yang jika seseorang meminta kepada Allah dengan nama ini, ya hayyu ya qayyum, niscaya Allah akan berikan apa yang dia minta. Allah akan kabulkan apa yang dia mohonkan kepada Allah. Maka banyak-banyaklah kita menggunakan dua nama ini untuk berdoa. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha Hidup, yang berdiri sendiri, ya, ihdini urzuqni, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulfuf bi irhamni. Ya Hayyu ya Qayyum, sering-sering ucapkan. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmat-Mu aku memohon. Ya, ucapkan ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Berdoa dengannya. وقد ورد هذان الاسمان في أكثر الحديث في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم الأعظم. Dua, yani dua nama ini telah terdapat di dalam banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya, ya, keduanya adalah nama yang paling agung. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fa inna sifatal hayati mutadamminatun li jami'i sifatil kamal. Sesungguhnya sifat hayat, hidupnya Allah Subhanahu wa taala mencakup, ya, semua sifat-sifat kesempurnaan, mustalzimatun laha, ya, yang lazim, yang menempel dengannya, dengan sifat kesempurnaan. Subhanallah. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu, ya, maha sempurna karena sempurnanya kehidupan Allah Jalla wa Ala. Abadi. Ya. Adapun kesempurnaan perbuatan makhluk, sifat-sifat makhluk tak abadi, akan berakhir dengan kematian, berakhir dengan keletihan, ya, berakhir dengan berbagai macam halangan dan rintangan. Ya, adapun Allah abadi selama-lamanya. Wa sifatul qayyumiyah mutadamminatun li jami'i sifatil afal. Adapun sifat al-qayyumiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, dialah Tuhan yang tegak sendiri. Semua urusan makhluk bergantung dengannya, mencakup semua sifat-sifat fi kamal, sifat yang sempurna bagi Allah, mencakup semua sifat-sifat fi'il bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh hadza kana asmullahil azam alladzi idza du'a bi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Huwa asmul hayyul qayyum. Karena itulah, ya, nama yang paling agung ini, jika Allah Subhanahu wa taala diminta dengannya, dia akan kabulkan. Jika ada orang yang bermohon kepadanya, dia akan perkenankan. Naam. Wa qala rahimahullahu ta'ala, ismullahil a'zam fi hataynil ayataini, ayatil kursi wa fatihati ali imran, listimalihima 'ala sifatil hayatil mutadamminah, al-mutadamminatu li jami'is sifat, wa sifatul qayyumiyyati al-mutadamminatu li jami'il af'al. Wa qala rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, ismullahil azam fi hataynil ayatain. Dua nama Allah yang paling agung terdapat dalam dua ayat. Ini gabungkan bersama-sama. Ayatul Kursi. Pertama dalam ayat Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa Fatihatu Ali Imran. Yang kedua terdapat dalam, ya, pembuka daripada surat Ali Imran. Ya. Istimalihima ala sifatil hayatil mutadamminah li jami'is sifat, karena keduanya mencakup semua, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lainnya. Wa sifatul qayyumiyah al mutadamminah li jami'il af'al. Ya, dan sifat al-qayyumiyah mencakup semua sifat-sifat fi'il bagi Allah. Naam. Wa qad sabaqa fi ma mada iradun nususil waridati fi dhikril ismil adam wa kalami ahli ilmi fi dalalatiha. Wa qad sabaqa fi ma mada, yang lalu telah dijelaskan iradun nususil waridah, adanya nas-nas yang terdapat dalam agama kita ini, Quran, Sunnah, ya, fi dhikril ismil adam, ketika disebutkan pada nas-nas tersebut tentang nama-nama Allah yang paling agung. Wa kalamu ahli ilmi fihi, ya, dilalatiha. Dan kita telah sebutkan juga perbedaan para ulama menunjukkan dalam masalah apakah nama Allah paling agung dan apa, yakni kepada apa dia menunjukkan. Ya, ada yang mengatakan paling besar Allah, ada yang mengatakan paling besar adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, ada yang mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Telah disebutkan masing-masing dengan dalilnya. Ya, bahwasanya inilah nama-nama, sejumlah nama-nama Allah yang maha agung. Ya. قرأت وقد تحدث وقد تحدث ابن القيم رحمه تعالى عن عديم أثر الدعاء بهذين الاسمين ولا سيما في الدعاء ينتابه أو شدة كرب. قال رحمه تعالى وفي تأثير قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث في دفع هذا الداء مناسبة بديعة munasabatun badi'ah fa inna sifatal hayati mutadamminatun li jami'i sifatil kamali mustalzimatun laha wa sifatul qayyumiyyati mutadamminatun li jami'i sifatil af'al. Wa qad tahaddatha ibn qayyim rahimahullah an 'azimi athari du'a bi hadhain al-ismain. Al-Imam Ibn Qayyim telah menjelaskan tentang betapa dahsyatnya efek berdoa dengan menyebut dua nama ini. Wa la siyama fi daf'i ma yantabul insan min karabin au hammin au syiddah, apalagi ketika datang kepada manusia petaka, bencana, mara bahaya, kondisi yang sangat, ya, darurat, yang sangat dahsyat, dalam kondisi terjepit, dahsyat, darurat. Begitu besarnya efek doa ini ketika diucapkan ya hayu ya qayyum birahmatika astaghith, ya Tuhan yang maha hidup, berdiri sendiri dengan rahmatmu aku bermohon. Ya, qala rahimahullah, berkata rahimahullah, wa fi ta'thiri qawlihi ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghits, dan efek ketika seseorang berdoa dari doa Nabi yang berbunyi ya hayu ya qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku bermohon bantuan, fi daf'i hadzal da' munasabatan badi'ah, ya, efek doa ini untuk menolak mara bahaya adalah merupakan, yani ucapan yang begitu sesuai, yang begitu dalamnya maknanya. Fa inna sifatul hayati, karena sifat hayat yang kita meminta dengan nama Allah Al-Hayy mencakup semua sifat-sifat kesempurnaan milik Allah, Tuhan yang hidup selama-lamanya. Karena itulah sempurna sifat-sifat kita, walaupun sesempurnanya orang bekerja akan selesai dengan kematian, selesai dengan kelelahan, keletihan, selesai dengan adanya halangan-halangan, tak sempurna. Karena kehidupannya tak sempurna. Ya. Adapun Allah sempurna kehidupannya. Mutadamminatun li jami'i sifatil kamal mustalzimatun laha. Melazimkan kesempurnaan tersebut, ya. Mencakup semua sifat-sifat yang sempurna. Ya, yang berkaitan bergandengan dengannya. Wa sifatul qayyumiyah mutadamminatun li jami'i sifatil af'al. Dan sifat al-qayyumiyah dari nama Allah al-qayyum mencakup semua sifat-sifat, ya, fi'il bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Walihada kana asmullahil a'zamu alladhi idha du'iya bihi ajaba wa idha su'ila bihi a'ta huwa asmul hayyul qayyum wal hayatu tammatu tudadu jami'al asqami wal alami walihada lamma kamalat hayatu ahlil jannati lam yalhakuhum hammun wala ghammun wala huznun wala syai'a wala syai'un minal afat. Hasbuka. Walihada kana ismullahil azam alladhi idha du'ia bihi ajab wa idha su'ila bihi a'ta huwa ismul hayyul qayyum. Karena itulah nama Allah yang paling agung, yang bisa seseorang akan dikabulkan doanya ketika berdoa dengan menyebutkan nama tersebut. Dialah nama al-hayyul qayyum wal hayatu tamah. Karena kehidupan Allah yang sempurna tudaddu jami'al asqam wal alam, atau kehidupan yang sempurna adalah kehidupan yang abadi, yang yakni menepikan segala macam bentuk penderitaan, penyakit. Inilah yang namanya kehidupan yang sempurna. Walihada lamma kamulat hayatu al-jannah. Karena itulah tatkala kehidupan orang-orang yang hidup di surga itu hidup yang abadi kekal, sempurnalah kehidupan mereka. Lam yalhaqhum hammun wala ghammun wala huznun. Kehidupan yang tak pernah sedikit pun mendekati mereka atau mereka rasakan berupa kesedihan, kegalauan, penderitaan. Wala syai'un min afat, apapun bencana tak di surga. Subhanallah. Inilah kehidupan yang abadi. Inilah kehidupan yang hakiki bagi makhluk. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena itulah terpuji kehidupan ahli surga di surga. Kenapa? Karena semua kenikmatan bersama mereka kekal. Kenikmatan yang tak kekal bukanlah kenikmatan. Dia hanyalah kenikmatan yang semu. Kenikmatan muda akan hilang ketika datang masa tua. Apalah artinya? Dahulu semua bisa dilakukan. Bisa lari, bisa berenang, jalan sebentar dah encoknya kumat. Ya, ini kehidupan yang tak sempurna. Dahulu mendengar kuat, masuk kepala 7, kepala 8, bicara harus bentak-bentak orang ke dia. Ya, tak dengar lagi. Apakah ini namanya kehidupan yang sempurna? Tidak. Subhanallah. Allah berikan kepada ahli surga kehidupan yang sempurna, kehidupan yang abadi. Ya walillahil mathal a'la, tentu Allah lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi, lebih tinggi lagi kesempurnaannya, karena dialah pemilik segala kesempurnaan. Bahkan kesempurnaan kehidupan makhluk di surga pun dengannya, dengan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Wa nuqsanul hayati, na'am. Wa nuqsanul hayati tadurru bil af'al wa tunafi al qayyumiyah, fa kamalul qayyumiyah li kamalil hayati. Wa nuqsanul hayati tadurru bil af'al. Sesuatu yang kehidupannya itu tak sempurna, maka tak sempurna jugalah perbuatannya. Itulah kita makhluk. Karena hidup kita tak sempurna, perbuatan kita pun tak sempurna. Allah, karena kehidupannya sempurna, semua perbuatannya sempurna. Ya. Ketika kita baca kitab, subhanallah, lagi tak ngantuk sempurna, iksa ikutin. Ngantuk, lepas. Tak sempurna. Ya. Karena itu kata beliau, wa nuqsanul hayati tadurru bil af'al. Konsekuensi kehidupan yang tak sempurna adalah tak sempurna pula perbuatan makhluk. Wa tunafil qayyumiyah, ini menafikan sifat qayyumiyah yang hanya mutlak milik Allah semata, yang berdiri sendiri. Subhanallah. Fa kamalul qayyumiyah al kamalil hayat. Sempurnanya sifat qayyumiyah bagi Allah, segala macam kehendak-kehendak Allah, apapun yang dia kehendaki sempurna, karena sempurnanya sifat al-hayat, sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fal hayyu al-mutlaq at-tam al-hayatu la tafutuhu sifat al-kamal al-battah. Wal qayyum la yata'adharu 'alayhi fi'lu mumkin al-battah. Fal hayyu al-mutlaq, maka kehidupan yang mutlak sempurna abadi, ya, at-tam al-hayatu la tafutuhu sifatul kamal battah, yaitu kehidupan yang tak luput daripadanya semua sifat-sifat kesempurnaan, melekat abadi kepada sifat-sifat kesempurnaan, karena kesempurnaan kehidupan, karena sempurnanya hidupnya. Wal qayyumu la yata'adhar 'alayhi fi'lu mumkin al-battah, dan sifat qayyumiyah yang sempurna adalah yakni sifat yang tak akan ada yang dapat menghalanginya selama-lamanya, tak ada uzur. Kita mau melakukan sesuatu, ada halangan-halangan. Apa halangannya? Kadang sakit, kadang tua, ya, kadang halangan-halangan dari luar kita. Mau melakukan sesuatu, macet di jalan, tak sampai ke tujuan, terlambat tujuan, lewat. Ini semuanya menunjukkan tak sempurnanya kita manusia ini. Tak sempurna sifatul af'al kita. Kenapa? Karena tak sempurna sifat hayat bagi kita. Ya. Bawa mobil, ngantuk, tabrakan, masuk ke dalam got, tak sempurna. Allah sempurna semua sifat al-qayyumiyah Allah, karena sempurna sifat al-hayatu bagi Allah. Jadi wal-qayyumu la yata'adhar alaih fi'lun mumkin al-battah, tak akan terhalang dengan melakukan segala macam perbuatan yang dikehendaki, karena sempurna ini sifat al-hayat bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. فتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يداد الحياة ويدر بالأفعال. حسبك. فتوسل بصفة الحياة. Karena itulah kita berdoa berperantara kepada Allah dengan menyebutkan sifatnya yang Maha Hidup. Al-Hayyu, dari namanya Al-Hayya, Hayyu. Wal-Qayyumiyah, bertawassul dengan sifat yang berdiri sendiri dari namanya Al-Qayyum. Lahu ta'athirun, begitu kuat efeknya. Fi izalati ma yudhaddul hayat. Untuk dapat menjadi penghalang daripada segala sesuatu yang akan yakni menyudahi kehidupan. Subhanallah. Ya, kita hidup ini. Hidup kita ini akan ya berakhir dengan ajal, dengan ajal yang Allah tentukan, dengan berbagai macam halangan-halangan. Ajal tersebut bisa terkena ya disebabkan karena kecelakaan, karena penyakit, macam-macam. Ya, tatkala kita khawatir dengan kehidupan kita ini akan berakhir karena kita adanya macam-macam bencana yang datang di tengah-tengah laut, begitu tingginya gelombang, matilah aku ini, tak sampai ke Batam ini. Subhanallah. Tengok 2 meter. Ya, kapal dah oleng-oleng gini-gini. Masuk udah air, dah pegang-pegang jerigen kawan kiri kanan. Subhanallah, tak ada tempat kembali kecuali Allah. Ketika itulah kita katakan ya Hayyu ya Hayyu. Tuhan yang Maha Hidup, Tuhan yang Maha Hidup. Kami mohon tambah kami umur, sampaikan kami ke Batam. Ini ketika itu begitu kuat efeknya. Subhanallah. Ya. Ya Qayyum, ya Qayyum, Tuhan yang Maha berdiri sendiri dengan segala kehendaknya. Dengan kehendakmu juga selamatkan kami sampai ke Batam, ya Tuhan. Nampaknya Batam 6, jauh masih gini-gini kapal kita. Subhanallah. Dalam kondisi seperti ini, begitu kuat efek dua nama ini untuk memperpanjang, subhanallah, kehidupan kita ini. Dengan doa kita, dengan harapan kita untuk dijauhkan mara bahaya daripada kita. Dengan dua nama ini, fi izalati ma yudaddul hayata wa yudurru bil af'al. Dua nama ini begitu kuatnya manfaatnya ketika kita berdoa dengan keduanya untuk menjauhkan apa-apa yang akan menyudahi kehidupan yang mendatangkan bahaya. Naam. Wal maksudu anna lismil hayy al qayyim al qayyum anna lismi, naam, afwan. Wal maksud anna lismi al hayy al qayyum ta'siran khasan fi ijabati da'wat wa kasfi al kurabat. Wal maksud, maksud kami intinya adalah anna lismil hayy al qayyum, bahwasanya nama al hayy al qayyum memiliki ta'thiran khasan, efek yang begitu dahsyat, yang khusus spesial. Fi ijabati da'awat wa kashfil kurubat. Untuk dapat mengabulkan permintaan-permintaan kita. Menjauhi segala macam mara bahaya dari diri kita. Subhanallah. Ucapkan nama ini. Ya. Bukan digantung-gantung. Al-Hayyul Qayyum. Letakkan di mobil, letakkan di rumah. Bukan itu ya Allah mau. Diucapkan dengan pemahaman yang seutuhnya, sepenuhnya. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Naam. Wa fi as-sunan wa fi sahih Abi Hatim marfu'an ismullahil a'dham fi hatainil ayataini wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim wa fatihati ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala Tirmizi hadisun sahihun. Dalam sunan, yani dalam kitab sunan, ya maksudnya kitab sunan, sunan Abu Dawud, sunan Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan dalam sahih Abi Hatim secara marfu Rasulullah menyebutkan ismullahil azam, nama Allah yang agung. Fi hatainil ayatain, nama Allah yang paling agung terdapat dalam dua ayat ini. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu warrahmanur rahim. Ini nama Allah paling agung. Ya, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu warrahmanur rahim. Nama Ar-Rahmanur Rahim. Nama paling agung. Karena itulah setiap surat surat dalam Quran dibuka dengan nama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Ya. Tentunya ketika kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim ini juga semuanya muta'alliqun billah, berkaitan Allah, maka Allah lah yang paling agung namanya. Setelah Allah Ar-Rahmanirrahim, setelah itu Al-Hayyul Qayyum. Inilah yang disebutkan wa Fatihatu Al-Imran yang terdapat dalam pembuka Al-Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Allah tadi saya sebutkan Al-Hayyul Qayyum. Inilah nama-nama Allah paling agung. Allah Ar-Rahmanirrahim, Al-Hayyul Qayyum. Yang hendaklah kita sentiasa bertawassul dengan nama-nama ini dalam berdoa, ya Arhamar Rahimin. Ya, katakan demikian, ya Rahman, ya Rahim. Naam. Wa fi sunani wa sahih Ibn Hibban aidan min hadis Anas anna rajulan da'a faqala Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan bi anna lakal hamda bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laqad da'a Allah bismihil a'dham alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Dalam sunan, kitab-kitab sunan dan dalam sahih Ibn Hibban dari hadis Anas, ada seorang laki-laki berdoa dan dia berkata, ya Allah, Allahumma, ya Allah. Allahumma maknanya ya Allah, dan ingat Allah nama yang paling agung. Semua sifat, semua nama-nama Allah kembali sebagai penjelas bagi nama Allah. Jadi kata-kata Allahumma maknanya ya Allah, inni as'aluka, aku bermohon kepadamu, bi anna lakal hamda, sesungguhnya segala pujian itu milikmu, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang hak diberi kecuali engkau semata, al-mannan, engkau lah pemberi segala kenikmatan, badi'us samawat, antal mannan, badi'us samawat, engkau lah pencipta langit dan bumi, wal ar, yang tak pernah ada diciptakan sebelumnya, ya dzal jalali wal ikram, wahai Tuhan pemilik kemuliaan, keagungan, ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan ya yang maha hidup dan Tuhan berdiri sendiri. Ketika dia berdoa dengan nama-nama Allah ini, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad da'a Allah bismihil a'zham, sungguh dia telah berdoa minta kepada Allah dengan namanya yang paling agung, alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi ata, yang jika dia berdoa dengannya Allah akan kabulkan, meminta dengannya Allah akan perkenankan. Naam. Wa yu'akkidu ma qarrarahu rahimahullahu ta'ala ma rawahu Tirmizi fi jami'i حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وكل ذلك يدل على عظم شأن هذين الاسمين وكل ذلك يدل على عظم شأن هذين الاسمين وجلالة قدرهما ما يقتديان من الذل والخضوع وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ويؤكد ما قرره رحمه الله ما رواه الترمذي في جامعه. Ditekankan kembali apa yang disebutkan di atas dengan hadis dikutip Imam Tirmizi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza karaba amra, dan nabi jika dalam kondisi terjepit, dalam kondisi yang sempit, diliputi mara bahaya, bencana, petaka, qala, maka dia berdoa, ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, yang tegak berdiri sendiri, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku mohon bantuan. Wa kullu dhalik, semua itu yang di atas sebutkan, yadullu ala idhami sya'ni hadhal ismain, menunjukkan betapa agungnya dua nama ini, wa jalalati qadrihima, alangkah mulianya, ya, kedudukan keduanya, apa yang tadiyanihi, dan apa yang terdapat dari keduanya berupa konsekuensi, minadh dhulli wal khudu, ya, bagi hamba berupa ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, kehinaan, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, maka ya wajah-wajah pun menjadi tafakur, menjadi khusyuk, tunduk lil hayyil qayyum, untuk Tuhan Allah yang hidup dan berdiri sendiri. Di hari kiamat semuanya wajah menunduk, semua wajah dalam keadaan khusyuk takut dengan Allah Tuhan yang maha hidup, lagi berdiri sendiri. Wa qad khaba man hamala dhulma, sungguh di hari itu telah merugilah, telah celakalah, binasalah, telah buntunglah orang-orang yang membawa kezaliman. Surah Taha. Demikianlah ikhwatul kiram, pembahasan tentang dua nama ini tinggal praktik lagi dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa bukan hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Berdoalah dalam segala keadaan dalam hidup kita. Ingat Allah berdoa. Ketika di motor, ingat Allah berdoa. Di mobil, ingat Allah ketika bekerja. Berdoa. bertawassul dengan nama-namanya, ya Hayyu ya Qayyum, ya rahmatika astaghit. Ucapkan diulang-ulang, ya Hayyu ya Qayyum. Ucapkan, ya, inilah ahlu sunnah. Tak melupakan nama Allah dalam segala keadaan. Allahu tabaraka taala alam. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan kepada nama Allah berikutnya, Al-Khaliqul Khallaq. Tuhan Allah sang pencipta. Yang diantara namanya adalah Al-Khaliq Al-Khallaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.